sandingane ombenan, ngomong murang dalan, obamu keloyoran kaya wong edan tenan. Moronya dari aku ngomong butuh goncengan. Ake sinau ngenyeneng na wong tua sane pae boe ning omare koso we jamane.